Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Mu'amalat sampai pada bab yang ke-8 fil kafalati wadhaman, pembahasan tentang kafalah dan dhaman. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca pembahasan tentang kafalah. Masalah pertama tentang makna kafalah dan dalil disyariatkannya kafalah, ya. Kemudian masalah yang kedua tentang rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Kemudian masalah yang ketiga tentang hukum-hukum yang terkait dengan kafalah. Dan tersisa satu masalah lagi dalam bab yang ke-8 ini, yakni ad-dhaman, pembahasan tentang dhaman, yang sejatinya ad-dhaman ini adalah salah satu jenis kafalah, ya. Nah, karena kafalah atau penjaminan yang diistilahkan kafalah itu objeknya bisa harta, ya, menjamin harta, dan inilah yang dinamakan dengan ad-dhaman, seperti menjamin hutang orang lain. Dan juga objek kafalah adalah badan, yakni menjamin seseorang yang berhutang akan bisa dihadirkan di pengadilan atau di majelis hukum, seperti yang dijelaskan dalam definisi kafalah, bahwasanya kafalah adalah iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbih ila majlisil hukmi. Kafalah adalah menjamin kehadiran orang yang berhutang, ya, ke majelis hukum atau pengadilan. Ya. Ini seseorang menjamin bahwasanya dia bisa menghadirkan orang yang berhutang, naam, ke hadir ke pengadilan. Ya. Taib. Ya, intinya ad-dhaman pembahasannya sama pembahasan masalah menjamin, ya. Namun ini lebih spesifikasi lagi, lebih khusus lagi ke masalah harta, ya. Yakni yang terkait dengan hutang. Ya. Taib. Sehingga insya Allah bisa dimengerti, ya, sedikit perbedaan antara kafalah dengan ad-dhaman. Nah. Kita lanjut pada al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, fid-dhaman, tentang ad-dhaman. Apa itu dhaman? Dhaman adalah huwa iltizamu ma wajaba ala ghairih, menanggung hutang orang lain. Wahwa jais, dan ini hukumnya boleh. Menanggung hutang orang lain telah dijelaskan juga dalam masalah kafalah, sehingga naam dhoman adalah salah satu bentuk kafalah. Apa dalilnya? Dalil melakukan dhoman, penjaminan terhadap hutang orang lain. Liqaulihi ta'ala, dalil adalah firman Allah ta'ala dalam surat Yusuf ayat 72. Ayat 72. Dalilnya sama dengan dalil kafalah. Dalam pembahasan kafalah juga dipakai dalil ini, yaitu firman Allah ta'ala, qalu nafqidu suwa'al malik waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan para penyeru itu berkata, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala raja. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, dan orang yang dapat mengembalikan piala raja tersebut, maka dia akan mendapatkan makanan seberat beban unta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjaminnya. Ae za'im di sini artinya dhamin. Wa ana bihi za'im, akulah za'imnya, yakni aku dhaminnya, aku penjaminnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalilnya hadis yang sama dengan hadis yang kita baca pada pembahasan kafalah, yaitu hadis al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pinjaman itu harus ditunaikan, dibayar, dilunasi, waz-za'imu gharimun, dan penjamin dialah yang menanggung hutang, wad-dainu maqdiyun, dan hutang itu harus dilunasi. Taib. Asyahid az-za'imu gharimun. Az-za'im penjamin, pihak penjamin, dialah gharim, dialah yang menanggung. Menanggung hutang orang yang berhutang. Karena dia sudah menyatakan diri untuk menanggung hutang si fulan, hutang orang lain. Maka penjamin inilah yang menanggung hutang jadinya. Ini dalil dari hadis. Kemudian dalil dari ijma, waqad ajma'al ulama'u ala jawazih. Para ulama sepakat bolehnya dhoman. Melakukan dhoman. Menjamin hutang orang lain. Lianna al-hajata tad'u ilaih. Kenapa dibolehkan? Karena hajat manusia menuntut dibolehkannya hal tersebut. Nah, karena hal tersebut dibutuhkan oleh manusia. wahwa min babi qada'il hajat. Dan ini doman ini ya termasuk bab qada'il hajat. Bab menunaikan hajat, yakni salah satu bentuk penunaian hajat-hajat manusia. Wa ta'awun al-ma'muri bihi syar'an, dan termasuk bentuk ta'awun, saling membantu, saling menolong yang diperintahkan di dalam syariat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Kemudian ahkamud dhaman wa syurutuh. Hukum-hukum yang terkait dengan dhaman dan juga syarat-syarat sahnya dhaman. Syarat yang pertama, la yajuzu akhdul 'iwadi 'alaih. Tidak boleh penjamin dia mengambil upah atas jaminannya. Ya. Saya yang jamin. Ya. Tapi harus ada upahnya. Ya. Gak boleh. Ya. Gak boleh penjamin atau pihak penjamin mengambil upah dari kebaikannya menjamin hak atau menjamin hutang orang lain. Kemudian yang kedua, la yajuzu ta'addudud dhamin, yajuzu ta'addudud dhaminin. Fayajuzu an yadmana al-haqqa itsnani fa aktsar. Boleh berbilangnya pihak-pihak penjamin. Ya. Sehingga boleh dalam penjaminan hutang, ya, yang menjamin hutang ini itsnan fa aktsar, dua orang atau lebih. Ya. Boleh satu orang, boleh dua orang, boleh tiga orang, boleh lebih dari itu. Ya juz ta'addudud dhaminin, boleh berbilangnya pihak penjamin. Ya. Yakni boleh lebih dari satu. Ya. Kemudian yang ketiga, la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatu dhamini lil madmun anhu. Tidak disyaratkan untuk sahnya dhaman ma'rifatu dhamin lil madmun anhu. Pihak penjamin mengetahui siapa yang berhutang, ya. Tidak disyaratkan, ya, untuk sahnya dhoman, sahnya penjaminan, ya, bahwa pihak penjamin, ya, harus mengetahui siapa pihak yang berhutang. Ya, ini bukan syarat. Ya. Nah, artinya sah saja penjaminan atau dhoman, ya, ketika pihak penjamin tidak tahu. Ya. Nah, tidak tahu tentang orang yang berhutang tersebut. Kemudian yang keempat, yasihhu dhamanul ma'lum wal majhul idza kana ya'ulu ila al-'ilmi wa kadzalika yasihhu dhamanul mabi'. Yasihhu dhamanul ma'lum wal majhul. Sah-sah saja dhaman ya, atau penjaminan hutang yang diketahui ya, hutang yang maklum yang diketahui, wal majhul dan hutang yang tidak diketahui, idza kana ya'ulu ilal ilmi, apabila suatu saat nanti diketahui ya, apabila di kemudian hari bisa diketahui ya. Nah, jadi sah boleh menjamin hutang yang diketahui ya, atau hutang yang tidak diketahui yang majhul, nah tetapi di suatu saat nanti diketahui ya. Nah, ini majhul atau tidak diketahui hanya sekarang, tapi nanti diketahui. Boleh seperti ini, sah penjaminan hutang yang diketahui atau hutang yang tidak diketahui yang majhul, akan tetapi bisa diketahui di kemudian hari. Wa kadzalika yasihhu dhamanul mabi', demikian pula sah dhaman penjaminan terhadap barang dagangan. Sah ya, menjamin al-mabi', menjamin barang dagangan. Kemudian yang kelima, yasihhu dhamanu bi kulli lafdhin yu'addi ma'na. Sah dhaman penjaminan ya, dikatakan sah bi kulli lafdhin, dengan setiap lafaz, setiap kata-kata, yu'addi ma'na, yang menunjukkan kepada makna penjaminan. Contohnya ka'ana dhamin. Contohnya ana dhamin, saya yang menjamin. Au domin, akulah yang domin, yang menjamin hutang si fulan. Au zaim, sayalah zaim, sayalah yang menanggung. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Bisa dengan kata-kata ana domin atau ana domin ya, dengan huruf ya, atau ana za'im ya, atau yang semisalnya ya, dengan bahasa yang menunjukkan makna penjaminan ya, baik dengan bahasa Arab tadi ya, ana domin, ana za'im, atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang bisa difahami, itu menunjukkan penjaminan ya. Intinya sah dhaman dengan setiap lafaz, setiap kata-kata yang menunjukkan kepada makna penjaminan. Kemudian yang keenam, la tabra'u dhimmatud dhamin illa idza bari'at dhimmatul madmun anhu minad dain bi ibra'in aw qada'in. Tanggung jawab penjamin ya, untuk menjamin hutang ya, itu tidak terbebas ya. Itu tidak terbebas. Artinya kalau dia sudah mengatakan menjamin ya, dia harus menanggung hutangnya orang yang dia jamin. Nah, jadi tanggung jawab dia untuk melunasi hutang itu tidak terbebaskan, tidak terlepas ya. Illa kecuali idza bari'at dhimmatul madmun anhu minad dain, kecuali apabila tanggungan orang yang berhutang tadi ya, itu sudah terbebas. Bi ibra'in au qada'in, baik orang yang berhutang tadi hutangnya telah bebas dengan adanya pengguguran hutang atau pembebasan hutang dari pihak yang memberi hutang, ya udah lunas aja, anggap aja lunas misalkan. Au qada'in, atau dengan pelunasan. Ya. Atau dengan pelunasan. Baik. Jadi misal seseorang mengatakan ana dhamin, aku yang menjamin hutang si fulan. Maka apa tanggung jawab penjamin untuk membayar hutang si fulan itu tidak terbebas, ya, tidak terlepas. Masih dalam tanggung jawab dia. Ya. Kecuali kalau memang yang dijamin ini sudah terbebas dari hutang. Baik terbebasnya karena adanya penghapusan hutang, ya, dari yang memberi hutang, atau memang yang dijamin ini dia mampu bayar hutang sendiri. Sehingga apa? Pihak penjamin bebas dari hutang. Nah, tapi kalau yang berhutang ini sama sekali tidak melunasi hutang, ya, dan belum terbebas dari hutang yang dijamin tersebut, maka pihak penjamin juga masih bertanggung jawab untuk menjamin hutang tersebut. Ya, tidak terlepas tanggung jawabnya. Ya. Berbeda dengan kafalah yang dia menjamin bisa menghadirkan orang yang berhutang ke pengadilan. Ya. Dalam poin yang keempat, ya, dalam poin yang keempat, masalah yang ketiga kemarin. Yabra'ul kafilu bimautil makful al-muta'adzir ihdaruh. Kalau penjaminannya adalah dalam bentuk menjamin untuk menghadirkan pihak yang berhutang ke pengadilan, ya, maka apa? Pihak penjamin akan terbebas dari tanggung jawabnya, ya, apabila orang yang berhutang tersebut meninggal. Ya. Kalau orang yang berhutang tersebut meninggal, ya, orang yang berhutang tersebut meninggal, ya, sehingga sulit untuk dihadirkan atau nggak bisa dihadirkan ke pengadilan, ya, karena udah meninggal, nggak bisa dihadirkan ke pengadilan, maka apa? Gugur tanggung jawab pihak penjamin. Pihak penjamin terbebas dari tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang berhutang ke pengadilan. Ya, karena yang berhutang tadi udah meninggal. Paham ya? Karena kafil itu dia menjamin untuk bisa menghadirkan orang yang berhutang ke pengadilan. Jadi kalau dhoman, ya, dia menjamin hutang orang lain sehingga tidak gugur tanggung jawab dia, tanggung jawab penjamin untuk membayar hutang. Ya, kecuali kalau memang hutang orang yang berhutang tersebut sudah selesai urusannya. Ya. Nah, selama belum selesai urusan hutang orang yang dijamin tersebut, ya, maka pihak penjamin tidak terlepas dan tidak terbebas dari tanggung jawabnya untuk membayar hutang. Paham ya? Yang ketujuh, yushtarotu lisihatihi ridhud dhamin. Disyaratkan untuk sahnya dhaman, sahnya penjaminan, ridhod dhamin, disyaratkan adanya keridoan dari pihak penjamin. Fa in ukriha 'ala dhaman lam yasih. Kalau pihak penjamin itu dipaksa, ya, untuk menjamin hutang orang lain, lam yasih, maka tidak sah penjaminan tersebut. Ya. Misalkan orang yang memberi hutang, dia berkata kepada temannya, Udahlah kamulah yang menjamin hutang si fulan ya. Ya. Dipaksa untuk menjamin hutang si fulan. Ya. Maka tidak sah, ya, tidak sah. Apabila pihak penjamin itu dipaksa untuk menjamin hutang orang lain. Sehingga syarat sahnya penjaminan atau dhoman adalah ridho dhomin, ada keridhaan dari pihak penjamin. Wala ishtaratu ridhol madmun anhu. Adapun pihak yang dijamin, yakni orang yang berhutang, tidak disyaratkan harus keridhaan dia, tidak. Tidak disyaratkan adanya keridhaan orang yang dijamin hutangnya. Ini orang yang berhutang. Wala ridhol madmun lahu. Tidak pula disyaratkan harus ada keridhaan dari orang yang memberikan hutang. Nah, jadi walaupun yang berhutang itu tidak ridho, ya, atau tanpa pengetahuannya, ya, atau tanpa kerelaannya, demikian pula orang yang memberikan hutang juga enggak ridho, misalkan, ya, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus ada keridhaan dari orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang. Yang disyaratkan hanya apa? Keridhaan dhamin, pihak yang menjamin. Kama yushtaratu li sihhatihi an yakuna adh-dhaminu jaiz at-tasarruf bi an yakuna balighan aqilan rasyidan. Juga disyaratkan untuk sahnya dhaman, disyaratkan bahwa pihak dhamin, pihak penjamin harus orang yang jaiz at-tasarruf, harus orang yang boleh melakukan tasarruf, boleh melakukan transaksi, ya, boleh melakukan pengelolaan keuangan dia. Bian yakuna balighan aqilan rasyidan, yaitu orang tersebut, ya, adalah orang yang baligh, orang yang sudah baligh, sudah dewasa, aqilan, berakal, ya, bukan orang gila, rasyidan dan sempurna akalnya. Rasyidan, bukan safihan, bukan orang yang lemah akalnya. Ya, tapi orang yang rasyidan, yang sempurna akalnya. Baik. Sehingga tidak boleh dan tidak sah kalau anak kecil belum balik dia mengatakan saya yang menjamin hutangnya. Atau ada orang gila. Datang orang gila dia bilang saya yang menjamin hutang dia. Gak sah, penjaminannya gak sah. Baik, selesai dari bab yang ke-8 fil kafalati wadh-dhaman, tentang kafalah dan dhaman. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Kafalah dan dhaman ya beda-beda tipis ya. Nah. Kalau kafalah objeknya bisa harta atau hutang tadi ya, yang dijamin ya. Bisa juga objeknya adalah an-nafs, badan yang dijamin, yakni menjamin badan orang yang berhutang ini untuk dihadirkan ke pengadilan. Ya. Sedangkan dhaman itu lebih khusus lagi ke masalah harta, hutang. Sehingga dhaman itu salah satu bentuk dari kafalah. Ya. Beda-beda tipis ya, kafalah sama dhaman. Nah, karena telah masuk waktu Isya, kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pembahasan ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.